الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اهتدى بهداه واقتفى أثره إلى يوم الدين، أما بعد. أيها الإخوة والأخوات، kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita bisa kembali bertatap muka, berkumpul dalam taman-taman surga Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia, untuk melanjutkan perjalanan kita, melangkahkan kaki kita, menggali dan mempelajari ilmu Al-Quran yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai lentera cahaya yang akan menerangi jalan kita menuju surga Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mewajibkan kepada kita untuk ngaji ilmu agama, untuk menimba ilmu agama. Beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Maka siapapun kita, apapun jabatan kita, apapun status kita, baik sebagai seorang direktur, sebagai seorang ustaz, sebagai seorang santri, sebagai pengusaha, sebagai pejabat, bahkan sebagai presiden sekalipun, kita semuanya harus belajar ilmu agama. Karena tanpa bimbingan agama, kita tak lebih seperti binatang di atas muka bumi. Kita membutuhkan cahaya, membutuhkan lentera dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan ilmu agama, kita bisa membedakan mana rute yang mengantarkan kita ke surga dan mana rute yang mengantarkan kita ke neraka. Kita bisa membedakan mana yang halal dan mana yang haram, mana jalan yang benar dan mana jalan yang salah, mana tauhid dan mana syirik, mana sunnah dan mana bid'ah. Oleh karenanya, menuntut ilmu adalah jalan pintas menuju surga. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh perjalanan dalam rangka untuk menuntut ilmu agama, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Oleh karenanya, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, saya ingatkan kepada diri saya pribadi dan kepada antum sekalian, kita semuanya dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk belajar ilmu agama. Di antara sekian para hambanya, kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai hamba-hamba berstatus penuntut ilmu. Maka ini adalah suatu nikmat yang sangat besar, yang harus kita syukuri, yang harus kita jaga, yang harus kita kawal, sehingga kita selalu istiqamah sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala menghentikan nafas kita, mencabut nyawa kita. Ilmu adalah nikmat yang paling besar. Sebagaimana kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, "I'lam hudita anna afdhalal minan ilmun yuzilu syakka anka waddaran wa yakshiful haqqa lidhil qulub wa yusilul abda ilal matlub. Ketahuilah semoga Allah memberikan hidayah kepadamu bahwa nikmat yang paling agung adalah nikmat ilmu yang dengannya bisa membersihkan noda-noda dalam hati manusia, yang dengan ilmu bisa menyingkap kerancuan-kerancuan syubhat, dan dengan ilmu ya akan mengantarkan seorang hamba menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ayolah ikhwah, setelah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, saya ulang wasiat dan nasihat saya yang sebelumnya telah kami sampaikan. Pertama, hendaknya bagi kita semuanya untuk mensucikan hati kita, meluruskan niat kita, ya, menata niat kita. Ini adalah hal yang paling penting bagi penuntut ilmu. Semakin lurus niat seseorang, semakin suci hati seseorang penuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan anugerah ilmu yang bermanfaat kepadanya. Maka cek selalu, kontrol selalu niat kita dalam menuntut ilmu. Innamal a'malu binniyah. Karena setiap amalan tergantung kepada apa? Niatnya. Yang kedua, hendaknya bagi kita untuk terus bersemangat dalam menuntut ilmu. Karena ini adalah kunci kita menggapai ilmu agama. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jis. Bersemangatlah kamu dalam melakukan hal-hal yang bermanfaat. Ya, sembari minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan pernah malas lemah. Ilmu tidak diraih dengan kemalasan. Ilmu tidak diraih dengan nyantai-nyantai. Ilmu diraih dengan apa? Semangat yang membara, yang membaca. La yunalul ilmu birahatil jasad. Ilmu itu tidak diraih dengan badan yang santai. Man lazimal wisadah fatathu manazilul ulama'i wassadah. Siapa yang lengket sama bantalnya, maksudnya malas, maka dia tidak akan meraih derajat para ulama yang terhormat. Yang ketiga, ayolah ikhwah rahimani wa rahimakumullah, hendaknya bagi kita semuanya untuk sabar dalam menuntut ilmu. Menuntut ilmu butuh kesabaran, butuh ketelatenan. Ya, terkadang iblis membisikkan kepada kita bisikan-bisikan. Maka bersabarlah, tegarlah. Apapun cobaan yang menimpa kita, was-was yang menimpa kita, tangkislah, hilangkan, ya, usir sejauh mungkin. Berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya setan ingin kalau dirimu jauh dari ilmu. Imam Ibnul Jauzi menyebutkan dalam kitabnya Talbis Iblis bahwa perangkap iblis yang pertama kali kepada manusia adalah apa? Melarikan manusia dari ilmu. Karena ilmu adalah cahaya. Kalau manusia sudah dilarikan dari ilmu, dihalangi dari ilmu, manusia dalam kegelapan. Dan kalau sudah dalam berada dalam kegelapan, gampang bagi iblis untuk menyesatkan manusia, menjerumuskan mereka dalam syubhat dan dalam syahwat. Ya, maka sabar. Dahulu para ulama sangat sabar dalam menuntut ilmu. Mereka melakukan perjalanan yang panjang untuk mendapatkan satu hadis, berbulan-bulan lamanya, bahkan ada yang sampai kelaparan, bahkan ada yang sampai mati di jalan, bahkan ada yang sampai minum air kencingnya sendiri. Semua itu menunjukkan kesabaran mereka dalam menuntut ilmu dan membutuhkan waktu yang lama. Imam Ahmad pernah mengatakan, ta'allamtu babal fiqh tis'a sinin hatta fahimtu. saya mempelajari bab tentang haid saja, bab haid, yakni darah kebiasaan wanita, fikihnya, hukum-hukum tentang haid, 9 tahun lamanya baru saya memahami. Butuh kesabaran dalam menuntut ilmu. Ya, tidak boleh bagi kita menyerah hanya karena hal-hal yang sepele, hanya gara-gara ya air yang mungkin enggak seger, hanya gara-gara nyamuk, masuk gara-gara nyamuk kemudian pulang kampung ya batal menuntut ilmunya. Ini adalah suatu aib bagi penuntut ilmu. Penuntut ilmu harus sabar, tegar menghadapi ujian dan cobaan. Kalau kita tidak merasakan pahitnya menuntut ilmu, kita tidak akan merasakan lezatnya menuntut ilmu. Ya, menuntut ilmu itu adalah kelezatan, lebih lezat daripada makanan dan minuman. Bahkan dia adalah kebutuhan pokok kita lebih daripada makanan dan minuman. Imam Ahmad mengatakan, hajatun nasi ilal ilm asyaddu min hajatihim ilat ta'ami wasyarab. Kebutuhan manusia kepada ilmu itu lebih daripada kebutuhan mereka kepada makanan dan minum. Kalau dalam sehari kita butuh makan 3 kali, kalau enggak makan kelaparan, ya. Demikian juga jadikan ilmu adalah kebutuhan pokok kita. Kalau sehari kita enggak belajar ilmu agama, ada yang kurang dalam hidup kita. Ya, ada yang kurang dalam hidup kita. Dan saya ingatkan juga ya, untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta agar Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu kepada kita. Karena yang punya ilmu adalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada manusia yang lahir dalam keadaan pintar langsung, enggak ada. Ya. Semua butuh usaha, ikhtiar. Innamal ilmu bitta'allum. Ilmu itu dengan apa? Belajar dan dengan doa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang yang paling berilmu di antara kita. Sekalipun demikian Allah perintahkan kepadanya, wa qur rabbi zidni ilm. Katakanlah wahai Muhammad, ya Allah, tambahkan kepadaku apa? Ilmu. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap hari beliau berdoa apa? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak berdoa, terutama di waktu-waktu yang mustajab, antara adzan dan qomat, daripada sendagurau, guyona, ya, kita gunakan untuk minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sholat tahajud, ketika kita sedang sujud, ya, ketika hari Jumat, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan minta doa orang tua antum. Ya, kalau ditelepon abi antum, umi antum, tolong minta doa orang tua agar kita kerasan, betah ya di ma'had ini, dan supaya kita bisa mendapatkan apa? Ilmu. Ya, karena doa orang tua itu adalah mustajab. Salasu da'awatin la turad. Ada 3 doa yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya wa da'watul walid liwaladihi. Doa orang tua untuk anaknya. Daripada antum ditelepon orang tua ya cuma mengadu, mengeluh, menggerutu, nangis. Ya. Itu bukan santri yang sejati. Penuntut ilmu ya, dia berusaha untuk membuat orang tuanya bahagia. Membuat orang tuanya ya senang karena kita bisa menjadi anak yang saleh, yang berbakti kepadanya, penyejuk hati bagi orang tuanya. Bahkan kita berusaha untuk bisa menggandeng tangan orang tua kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukankah semua kita, cita-cita kita adalah bagaimana kita bisa ya bersama-sama bergandengan tangan dengan keluarga kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Alladzina amanu wattabahat sumdurriyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyah. Orang-orang yang beriman dan keluarga mereka, anak-anak mereka, cucu mereka juga beriman, kami nanti akan kumpulkan mereka di surga sebagai tambahan kebahagiaan bagi para penduduk surga. Ayuhal ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kajian kita pada Senin, ya, kita mulai pada malam ini dan malam-malam berikutnya setiap Senin, insyaallah taala adalah tentang akidah. Ya, tentang akidah. Dan pada tahun ini yang akan menjadi panduan ya mukarrar ya adalah kitab ya Aqidah Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani, salah seorang ulama dari Qayrawan, dari Maroko, ya, dari Maroko Afrika, orang ulama yang terkenal. Madhab beliau madhab Malikiyah. Ini salah seorang ulama bermadhab Imam Malik. Saya sengaja memilih buku ini karena kita sudah mempelajari beberapa kitab sebelumnya. Ya, kalau yang sudah bertahun-tahun di sini, ya, kita sudah berganti-ganti kitab akidah. Kita pernah baca kitab Tauhid Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang mewakili madhab Hambali. Kita pernah membaca akidah Tohawiyah. Tohawi mewakili madhab Hanafi, madhab Abu Hanifah. Dan kita sudah membaca juga ya kitab I'tiqad A'immatil Hadis karya Imam Abu Bakar Al-Ismaili, juga Syarhus Sunnah karya Al-Muzani, murid Imam Syafi'i, mewakili madhab Syafi'i. Dan sekarang kita akan membaca ya Aqidah Imam Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani untuk mewakili madhab Maliki. Dengan kita membaca kitab-kitab ini, ya, akan semakin memantapkan kita semuanya bahwa akidah para ulama salaf, ulama ahlul hadis, ulama ahlus sunnah wal jamaah, ya, walaupun berbeda-beda negeri mereka, bahkan berbeda-beda madhab mereka, baik itu Hambali, baik itu Syafi'i, baik itu Hanafi, baik itu Maliki, ternyata akidah mereka apa? Sama. Tidak ada perbedaan. Ya, kenapa? Karena sumber akidah mereka sama, yaitu diambil dari Al-Qur'an yang tidak ada keraguan di dalamnya. Alif Lam Mim. Dzalikal Kitabu la raiba fi. Inilah Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya. Dan diambil dari hadis yang sahih, yang pada hakikatnya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyuy yuha. Tidaklah Nabi Muhammad itu berbicara berdasarkan hawa nafsunya, melainkan mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, inilah yang menyebabkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah mereka adalah akidah yang selamat, akidah yang paten, ya, tidak berganti-ganti, tidak berbeda-beda, tidak berselisih, tidak berpecah belah. Karena akidah adalah pemersatu kalimat dan barisan ya kaum muslimin. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Mempelajari masalah akidah adalah masalah yang sangat penting bagi kita. Karena akidah adalah penentu nasib kita di dunia dan di akhirat nanti. Apakah kita akan di surga ataukah kita akan di neraka? Akidah adalah landasan pokok, pondasi. Kalau seorang pondasinya baik, maka di dalam beragama pun dia baik. Akhlaknya baik, ibadahnya baik. Tapi kalau akidahnya saja sudah rusak, akidahnya keropos, ya, akidahnya sesat dan menyimpang, maka ya ibadahnya, akhlaknya pun akan rusak. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala memperumpamakan akidah, memperumpamakan tauhid seperti akar pohon. Dalam surat Ibrahim ayat 24 Allah berfirman, "Alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha sabitun wa faruha fis sama." Tidakkah kamu melihat bagaimana Allah membuat permisalan kalimat thayyibah? Kalimat thayyibah maksudnya apa? La ilaha illallah, tauhid, aqidah. Kasajaratin thayyibah, seperti pohon yang kuat, yang ditafsirkan oleh Nabi yaitu pohon kurma. Nah, pohon kurma itu pohon yang kuat, kokoh. Ya, walaupun kena angin dia tetap tegar. Asluha sabit, akarnya sangat kuat. Ya, wa faruha fis sama, dan rantingnya menjulang tinggi. Dalam ayat ini Allah menggambarkan, dan di dalam Al-Qur'an ada sekitar 30-an perumpamaan. Al-Amsal fil Qur'an, perumpamaan-perumpamaan di dalam Al-Qur'an yang dibukukan oleh Imam Ibnu Qayyim ya dalam sebuah buku khusus Al-Amsal fil Qur'an. Ya. Dahulu para ulama, sebagian para ulama kalau membaca perumpamaan kemudian enggak faham, nangis. Ya. Kenapa? Karena perumpamaan di dalam Al-Qur'an itu hanya dipahami oleh orang-orang yang berilmu. Kalau dia enggak memahami perumpamaan di dalam Al-Qur'an, berarti dia enggak masuk termasuk orang-orang yang berilmu. Makanya nangis. Wa ma ya'kiluha illal alimun. Tidak ada yang memahami perumpamaan dalam Al-Qur'an kecuali orang-orang yang alim. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memperumpamakan akidah itu seperti ya, sebuah pohon. Akarnya kuat. Ya, akarnya kuat dan rantingnya menjulang tinggi. Begitu juga agama seseorang. Kalau dia akidahnya kuat, pondasinya kuat, maka akan membuahkan, melahirkan ibadah yang benar, membuahkan akhlak yang benar. Orang kalau akidahnya udah baik, maka akan melahirkan ibadah yang benar, akhlak yang benar. Oleh karenanya ikhwan, sering saya tekankan, tatkala kita belajar akidah, jangan cuma terpaku pada akidah saja. Dari akidah hendaknya membuahkan ibadah. Dari akidah hendaknya membuahkan akhlak. Perhatikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia mengatakan yang baik atau diam. Iman, akidah membuahkan akhlak yang mulia, yaitu bertutur kata yang mulia, memuliakan para tamu, memuliakan para tetangga, akhlak yang baik. Ya, akhlak yang baik. Ayol ehwah rahimani wa rahimakumullah. Sebelum ada ini mukaddimah ya, ya pada pembukaan, kita sampaikan terlebih dahulu beberapa poin. Yang pertama tentang pentingnya kita belajar akidah. Apa sih pentingnya kita belajar akidah? Yang kedua nanti akan kita sampaikan tentang biografi penulis dan sekilas tentang kitab yang kita kaji. Akidah ini sangat penting sekali karena beberapa hal. Pertama, ya, pertama karena akidah adalah ilmu yang pertama kali harus dipelajari oleh seorang hamba. Ya, dalilnya firman Allah dalam surat Muhammad ayat 19. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah, pelajarilah bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah saja. Ya. Ini menunjukkan bahwa ilmu yang pertama kali wajib dipelajari oleh seorang hamba adalah ilmu tentang tauhid, ilmu tentang akidah, ilmu tentang la ilaha illallah. Makanya orang kalau udah bisa memahami tauhid, akidah, ya, berarti dia mendapatkan nikmat yang sangat luar biasa. Sufyan ibn Uyainah pernah mengatakan, "Ma an'ama Allahu 'ala 'abdihi nikmatan a'dham ya min fikhi la ilaha illallah." Tidaklah seorang hamba memberikan nikmat kepada seorang hamba sebuah nikmat yang lebih besar daripada nikmat bisa memahami tauhid la ilaha illallah. Jadi kalau kita diberi ya kesempatan, kemudahan oleh Allah mempelajari tauhid, memahami tauhid, berarti Anda telah mendapatkan nikmat yang paling besar. Syukuri. Yang kedua, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Mempelajari akidah, ya, mempelajari akidah ini adalah ya yang menyebabkan keamanan suatu negara dan kesejahteraan mereka. Kalau kita ingin punya partisipasi andil menuju keamanan suatu negara, kesejahteraan negeri kita, maka mari kita berupaya menyebarkan tauhid ya di pelosok negeri kita ini. Karena dengan tauhid Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keamanan. Dalilnya firman Allah dalam surat Al-An'am ayat 83. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuri keimanan mereka dengan kezaliman. Yang dimaksud dengan kezaliman di sini adalah kesyirikan sebagaimana ditafsirkan oleh Nabi. Ulaika lahumul amn, bagi merekalah haba keamanan. Makanya orang yang paling aman, orang yang paling bahagia hidupnya itu adalah orang yang bertauhid. Semakin mantap imannya, semakin kuat tauhidnya, semakin dia akan merasakan keamanan ya di dalam hatinya ya dan di tempatnya. Adapun jika kita tidak mewujudkan tauhid, maka tidak ada keamanan. Idzal imanu dha'a fala amanun wala dunya walam yajid din walam yuhyi din. Kalau keimanan telah hilang, maka tidak ada keamanan. Ya, lihat negara-negara kafir. Walaupun maju pembangunannya, ya, modern, canggih teknologinya, tapi banyak kekacauan-kekacauan. Pembunuhan, pemerkosaan, ya, narkoba, ya, pergaulan bebas dan sebagainya, sehingga tidak merasakan apa? Keamanan dan kenyamanan di negeri mereka. Ya, lihat Amerika, Belanda dan Rusia yang katanya itu adalah kiblat negara-negara modern, ya, kiblat negara-negara demokrasi dan sebagainya. Tidak merasakan keamanan yang dirasakan oleh negara-negara tauhid. Dan di antara ya pentingnya mempelajari akidah adalah bahwa akidah ayyul ikhwah ya, mempelajari akidah ini menjadikan kita memiliki kemantapan. Kemantapan ya di dalam mengarungi bahtera kehidupan ini. Hidup ini banyak sekali syubhat, kerancuan-kerancuan, terutama zaman sekarang. Banyak sekali pemikiran-pemikiran yang menyimpang, pemikiran liberal, pemikiran ya Syiah, pemikiran tasawuf, pemikiran Ahmadiyah, aliran-aliran yang sesat banyak sekali. Kalau kita enggak membentengi diri kita dengan ilmu akidah, kita akan terombang-ambing. Kita akan bingung. Ya. Nah, adapun jika kita membentengi hati kita dengan akidah, kita enggak akan silau dengan banyaknya aliran-aliran dan pemikiran-pemikiran yang merajalela. Antum tahu, dalam penelitian Depak, ya, Kemenag, Kementerian Agama, aliran sesat di Indonesia itu lebih dari 300. Itu baru yang terdaftar di Indonesia, lebih dari 300. Ya. Belum lagi yang belum terdaftar. Itu baru yang terdaftar kok, 300-an. Ya. Oleh karenanya kalau kita, terutama bagi para penuntut ilmu, kalau enggak membentengi diri kita ini dengan ilmu, terutama masalah akidah, kita akan terombang-ambing. Ya, berbeda kalau kita memiliki akidah yang kuat berdasarkan Quran, berdasarkan hadis, berdasarkan akidah salafus saleh, kita akan tegar. Oh, ini ada pemikiran seperti ini, ada syubhat, kerancuan seperti ini, kita akan mudah untuk menangkisnya, kita akan mudah untuk memfilternya, tidak gampang untuk melahapnya begitu saja. Ya, oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala memberikan ketetapan, ketegaran kepada ahlul hadis, ahlu sunnah wal jamaah, ya, di tengah banyaknya fitnah yang menghantam mereka, mereka tetap tegar di atas Quran, di atas sunnah, ya, lebih-lebih nanti ketika sakaratul maut, Allah akan memberikan keteguhan bagi orang-orang yang memiliki akidah. Yusabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli sabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Ya, surat Ibrahim ayat 27. Allah akan memberikan kemantapan kepada orang-orang yang beriman di dunia dan nanti di akhirat. Ya, di alam kubur ketika sakaratul maut, ya, kita akan dimudahkan untuk mengucapkan tauhid la ilaha illallah man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah da'ul jannah. Siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Adapun orang-orang ahlul kalam, orang enggak diberi kemudahan. Bahkan para ulama mengatakan aksarun nasi syakkan indal maut ahlul kalam. Orang yang paling ragu tentang agamanya ketika akan meninggal dunia itu adalah orang-orang ahlul kalam, orang-orang filsafat. Mereka malah ragu tentang agamanya. Demikian juga ketika di alam kubur nanti, ketika malaikat Munkar dan Nakir memberikan pertanyaan kepada kita dengan pertanyaan yang sudah dibocorkan oleh Nabi kisi-kisinya, ya, tiga pertanyaan: siapa Rabbmu, siapa Nabimu, dan apa agamamu. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertauhid akan diberi ketetapan oleh Allah untuk mampu menjawabnya dengan fasih. Berbeda dengan orang-orang yang, ya, rancu akidahnya, keropos tauhidnya, dia akan gagap dalam menjawabnya. Ya. Nah. Dan di antara pentingnya mempelajari akidah, ayyul ikhwah, ya, ini dengan mempelajari akidah akan terwujudkan persatuan yang diidam-idamkan. Ingat, persatuan yang sebenarnya, persatuan yang hakiki adalah persatuan yang dibangun di atas akidah. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ya, bersatulah kalian dengan tali Allah, agama Allah, dengan akidah. Sekarang banyak orang pengen persatuan, pengen menyatukan semua aliran, kelompok. Ini mustahil terwujudkan kalau kita enggak menyatukan apa? Akidah. Bagaimana mungkin seorang yang bertauhid berkumpul dengan pengagum kesyirikan? Bagaimana mungkin seorang Syiah yang melaknat para sahabat bersatu dengan seorang Sunni yang mencintai para sahabat, mendoakan kebaikan kepada para sahabat? Bagaimana mungkin bersatu, ya, seorang Jahmiyah yang meniadakan nama dan sifat-sifat Allah, mengingkari nama dan sifat-sifat Allah, dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mengagungkan Allah dengan nama dan sifat-sifat? Mustahil. Ya. Oleh karenanya kalau kita ingin persatuan, kita bangun persatuan tersebut di atas tauhid. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Beliau menyatukan bangsa-bangsa Arab dengan apa? Dengan tauhid, dengan akidah. Karena memang ini yang bisa menyatukan. Selain daripada itu adalah persatuan yang palsu, persatuan yang keropos, persatuan yang semu. Tahsabuhum jami'au wa qulubuhum syatta. Kau kira mereka bersatu, tapi pada hakikatnya mereka bercerai-berai. Ya. Nah. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya, intinya mempelajari masalah akidah ini adalah sangat penting sekali bagi kita. Oleh karenanya saya ingatkan, saya nasihatkan untuk diri saya pribadi dan kepada para ikhwan akhwat sekalian, jangan pernah bosan belajar akidah. Jangan pernah jemu untuk belajar tauhid. Ya, jangan pernah malas belajar masalah akidah. Ya, masalah akidah udah apal gampang. Jangan. Nabi sallallahu alaihi wasallam 13 tahun beliau berdakwah di Mekah masalah akidah, tauhid. Ya. Dan di akhir-akhir hidupnya beliau mewasiatkan kepada kita tentang tauhid. Ketika beliau pingsan dalam sakaratul maut, tatkala sadar, apa yang beliau ucapkan? La'anallahu al-yahuda wa an-nasara ittakhadhu quburo anbiya'ihim masajid. Ya, semoga Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani karena mereka menjadikan kuburan-kuburan nabi mereka sebagai masjid, tempat ibadah. Yang tentu ini menodai tauhid, diingatkan oleh nabi agar kita sebagai umat Islam jangan niru kelakuannya orang-orang Yahudi dan Nasrani sehingga dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam memulai dakwahnya dengan tauhid dan mengakhiri dakwahnya dengan tauhid. Sebagaimana Al-Qur'an. Al-Qur'an itu dibuka oleh Allah dengan tauhid. Surat Al-Fatihah, alhamdulillahi rabbil alamin. Tauhid. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka Na'budu wa Iyyaka Nasta'in. Itu tauhid semuanya. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhidul asma wa sifat. Dan Allah tutup Al-Qur'an pun dengan tauhid. Surat apa? An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas. Itu tauhid. Malikin nas, ilahin nas. Mengisyaratkan kepada kita ayo ikhwah agar jangan sampai kita ini bosan tentang apa? Tauhid. Jangan. Bahkan hendaknya kita memulai hidup kita dengan tauhid dan menutup hidup kita dengan tauhid. Ya, karena ini adalah penentu nasib kita nanti. Apakah kita akan di surga ataukah kita akan di neraka. Adapun tentang kitab yang akan kita kaji dan penulisnya. Penulisnya adalah Al-Imam Abu Muhammad Abdullah bin Abi Zaid Al-Qayrawani. Al-Qayrawani dari Qayrawan, itu salah satu kota di Maghrib, Maroko kalau sekarang, Afrika ya. Nah, Al-Maliki, madhab beliau adalah madhab Malik. Ya, makanya beliau disebut sebagai Malik As-Sohir. Malik kecil. Malik, Imam Malik bin Anas, gurunya Imam Syafi'i. Madhab beliau di Afrika banyak dianut. Kalau di Indonesia kan banyaknya madhabnya apa? Syafi'i. Lah kalau di Afrika, ya itu kebanyakan penduduknya bermadhab Malikiyah. Ya, kalau Hambali kebanyakannya di mana? Di Arab, Saudi, Kuwait. Nah itu kebanyakan Hambali. Ya, taip. Kalau India, Hanafi. Ya, India, Bangladesh itu rata-rata Hanafi. Jadi ada titik-titik negara yang biasanya di sana banyak sekali madhab. Beliau dilahirkan pada tahun 316. Ada juga yang mengatakan 310. Beliau semasa dengan para ulama, semisal At-Tabrani, Al-Ajuri, Al-Barbahari, Ad-Daruqutni. Ini ulama-ulama besar, Imam Hakim, Ibnu Mandah. Ya. Ini sezaman dengan ulama-ulama tersebut. Beliau termasuk ulama besar baik dalam masalah akidah. Beliau di atas manhaj salaf, akidah salafus saleh. Dan ini beliau wafat pada tahun 389. Jadi ini termasuk ulama dari mana? Maghrib, Maroko, dari Afrika, bermadhab Maliki dan semasa dengan para ulama besar. Adapun kitab ini ya, Aqidah Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani atau yang disebut dengan Muqaddimah Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani. Ini adalah sebuah muqaddimah. Muqaddimah itu artinya pembukaan dari sebuah buku besar dalam masalah fikih, yaitu Ar-Risalah. Ya, Ar-Risalah. Ini kitab fikih besar yang tadi saya sampaikan adalah buku panduannya orang-orang yang bermadhab Maliki. Ya. Kitab Ar-Risalah ini ditulis oleh beliau Imam Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani untuk mewujudkan permintaan, memenuhi permintaan gurunya. Jadi gurunya yang minta dia untuk ngarang kitab. Seperti Imam Bukhari nulis Sahih Bukhari, salah satu penyebabnya adalah permintaan gurunya Ishaq bin Rahowi. Ya, demikian juga Imam Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani. Beliau menulis buku ini itu karena memenuhi permintaan gurunya, guru tahfidznya yang bernama Abu Mahfud Muhras Al-Bakri At-Tunisi dari Tunisia, Al-Maliki. Ya, Al-Maliki. Buku ini dalam masalah fikih sebenarnya. Masalah fikih. Tapi sebelum beliau membahas masalah fikih, beliau membahas dulu masalah akidah. Karena sebenarnya dalam istilah salaf, akidah itu termasuk fikih juga. Yang disebut dengan apa? Al-fikhul akbar, fikih besar. Itu akidah. Ya, karena fikih secara umum itu adalah agama. Yufaqihu fiddin, yang mencakup agama dan yang mencakup akidah dan juga masalah hukum-hukum syariah. Hanya saja istilah belakangan fikih dikhususkan untuk masalah apa? Masalah-masalah sholat, masalah ibadah, masalah muamalat. Tapi istilah para ulama salaf dahulu, fikih itu mencakup akidah juga. Makanya beliau sebelum membahas masalah ya sholat, sebelum bahas puasa, beliau memberikan muqaddimah tentang masalah apa? Akidah. Yang kemudian akidah ini disyarah oleh para ulama. Ya, banyak syarahnya. Ya, banyak dipelajari, banyak diajarkan, banyak dihafal, banyak disyarah. Antum tahu berapa syarah kitab ini? Ya. Syarah kitab ini mencapai ya 30-an. Ya, lebih 30-an lebih. Ulama yang mensyarah kitab ini itu lebih dari 30-an. Yang menandakan bahwa buku ini adalah buku yang istimewa. Semakin banyak ulama yang mensyarah sebuah kitab, itu tandanya apa? Bahwa kitab tersebut adalah kitab yang mantap. Arba'in Nawawi, berapa yang mensyarah? Ya, hampir 100-an yang mensyarah. Itu menunjukkan bahwa itu adalah kitab yang mantap, kitab yang berbarokah. Nah, kitab ini banyak syarahnya, sekitar 30-an lebih. Bahkan setiap tahun ada yang mensyarah. Ya, ulama-ulama zaman sekarang saja, ini yang saya punya, ada 5 yang saya punya yang mensyarah. Pertama ini yang di Khirzul Amani, Syarah Muqaddimah Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani. Khalid bin Mahmud Al-Juhani, ini salah seorang ulama Mesir sekarang, muridnya Syekh Wahid Abdussalam Bali. Yang kedua, kitab Bayanul Ma'ani, Syarah Muqaddimah Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani. Ini Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan. Dua kitab ini ada di mana? Toko buku kita. Ada juga Al-Maghribiyah fi Syarhil Aqidah Al-Qayrawaniyah. Syekh Abdul Aziz At-Tarifi. Ya, ini tebel banget. Ada juga Syarah Muqaddimah Ibni Abi Zaid Al-Qayrawani, Syekh Ahmad Muhammad Sadiq Najjar. Ya, ada satu lagi ketinggalan, syarahnya Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, Qatful Jana Ad-Dani, Syarah Muqaddimah Abi Zaid Al-Qayrawani. Nah, itu juga ada. Jadi intinya kitab ini adalah kitab yang sangat apa? Bagus sekali, syarahnya banyak sekali. Bahkan ada salah seorang ulama namanya Ali bin Muhammad Khalaf, seorang ulama punya 6 syarah. Punya 6 syarah terhadap kitab ini. Satu orang punya 6 buku mensyarah kitab ini. Padahal orangnya satu. Ini dan yang pertama kali mensyarah adalah murid beliau. Jadi murid Imam Ibn Abi Zaid Al-Qayrawani punya murid namanya Abu Bakar bin Muhammad bin Mauhab. Ya. Demikian juga Qadhi Abdul Wahab Al-Maliki, ini murid beliau dan orang yang pertama kali mensyarah kitab ini. Intinya ayolah ikhwah, buku ini adalah buku yang sangat apa? Sangat berharga. Ya, buku yang sangat penting dalam masalah akidah, ya. Dan banyak sekali para ulama yang mensyarah kitab ini. Ya, insyaallah taala pada Senin depan dan berikutnya kita akan mempelajari kitab ya yang berbarokah ini dengan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memudahkan dan memahamkan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Baik. Kita cukupkan insyaallah taala, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.